Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai kang kawula taklimi kalau hormati, kang kalau hormati pangarsanipun Bapak Wakil Bupati, jajaran pemerintah Temanggung, Pak Muspika, Nyai Rawuh, TNI Polri, sedaya warga hadirin wal hadirat ingkang mulya. Alhamdulillah kita niki entuk panggonan urip kaya Temanggung. Alhamdulillah. Termasuk wong Bejo urip manggon ning Temanggung. Temanggung niki daerah ingkang dados daerah idaman. Ini daerah idaman. Idamane wong dino. Konten bongso tentang terkenal tak dulu pinter-pinter bahteng-bahteng ayu-ayu dan merasa sebagai bangsa super namanya bangsa Yunan. Mungkin menginspirasi dunia dengan pemikiran-pemikirannya, dengan gaya hidupnya Yunani. Dua filosof-filosof besar, ono Plato, onten Aristoteles, onten Socrates. Dua Gusti Allah, namanya Zeus, namanya Gusti Allah lanang. Rabi kali Gusti Allah wedok, namanya pun Hera. Nah niku dua anak sing apik jenengane Hercules, sing nakal jenengane Ares. Nah, Hercules simbol kebaikan, Ares simbol kejahatan. Nah niku menginspirasi dunia bangsa niku. Akan tetapi mereka punya catatan bahwa dalam dunia yang sama ini ono jenengane swargo. Nah, swargo niku menurut kitab kunonya Yunani cirinya niku sekarang empat cirinya. Udaranya tidak pernah panas, tidak pernah dingin. Sedangkan matahari tidak pernah pagi terbenam, sore terbit. Air mengalir sepanjang tahun, daun tidak pernah rontok. Nah, itu sorgo. Sementara tiang Yunani, orang Yunani di sana, empat hal itu tidak ditemukan. Matahari selalu ingat janji. Nopo malih nempon musim di dunia. Tidak ada matahari. Artinya mereka dalam waktu satu tahun ada waktu kehilangan matahari. Itu yang membuat mereka yakin tanah mereka bukan surga. Yang kedua, daun tidak pernah rontok. Yunani musim gugur seluruh daun rontok. Tidak ada yang nyantol selain daun cemara. Udara tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak bisa. Mereka menemukan udara kalau panas ekstrim, kalau dingin min 0 derajat. Ini membuat mereka, itu dudu swarga itu. Jadi cerita tentang surga itu kemudian menyebabkan tiang Yunani ngirim utusan kon golek swarga. Utusan itu bernama Bartolomeus. Nah, Bartolomeus ini melakukan pengembaraan mencari tanah surga. Setelah melakukan perjalanan berpuluh tahun, pulang ketemu tanah surga, disebut sebagai Argir atawen Jabadiu. Nah, Argir atau Jabadiu ini yang akan menjadi tempat perpindahan orang Yunani. Tetapi karena konflik di dalam negeri gagal. Nah, mu'alimnya carane ngono, sopir kapale Bartolomeus itu menyimpan catatan itu, diberikan kepada orang India, maka India yang kemudian melakukan perjalanan mencari tanah surga. Nah, satu ras di India boyong dengan berbagai faktornya transit di sebuah pulau namanya Maldives atau Maladewa, membuat kerajaan namanya Salangkanaya. Nah, tapi surga ini belum sesuai. Nah, di situ punya anak namanya Mula Warman, boyong satu negara terdampar di ujung timur Kalimantan, bikin keraton besar namanya Kutai Kartanegara. Nah, itu punya anak namanya Dewa Warman, melakukan perjalanan ke ujung kulon, bikin kerajaan baru namanya Salukonegoro. Punya anak namanya Purnawarman, masuk pedalaman Jawa Tengah, Jawa Barat, bikin kerajaan Tarumanegara. Turunannya namanya Sinasanaha, geser ke daerah Ciamis, bikin kerajaan Galuh. Lah, punya anak namanya ini Sanjaya, punya wangsa besar, masuk ke pedalaman Jawa Tengah, ketemu kawasan Dieng, Temanggung dan sekitarnya ini. Loh, maka di sini berdirilah kerajaan besar namanya Mataram. Nah, di sekitar sini. Dan di sinilah kemudian menjadi pusat peradaban terbesar. Terbesar di sini, di Dieng, Temanggung. Nah, karena konflik, akhirnya menjadi konflik. Wangsa-wangsa konflik. Salah satu wangsa yang konflik adalah wangsa Sanjaya sama wangsa Sailendra. Wangsa Sanjaya ini Hindu, wangsa Sailendra itu Buddha. Nah, itu yang menyebabkan bergeser kekuasaan ke daerah Kedung sini, ya mungkin sini. Dan dibangunlah sebuah universitas besar namanya Universitas Nalanda. Ini di sini, di daerah ini gitu. Tapi karena ledakan-ledakan gunung sehingga bekasnya hampir hilang. Paling tinggal situs-situsnya. Nah, ini peradaban besarnya di sini. Nah, pertarungannya seru di sini. Mula nek wong Temanggung itu gak galak-galak itu ya agak masuk akal. Perang ini perang. Dan perebutan kekuasaan berikutnya ini lebih kepada persoalan agama di sini. Muncul wangsa besar namanya Sanjaya dan wangsa besar Sailendra. Tawur di sini sekitar tahun 825-an. Ini 800-an. sampean rung lahir. Belum. Power di sini. Sampai calon Raja Sanjaya dari Wangsa Sanjaya ini takut jadi raja karena musuhan sama Pak Liknya. Orang itu bernama Panukuh. Panukuh ini sampai gak berani jadi raja karena takut kelahi sama Pak Liknya yang namanya Garung atau Semaratungga. Dulu Garung ini pindahan dari Dieng yang kemudian menyisakan kecamatan jadi kecamatan Garung ini. Itu Rakai Garung pindah sini, mimpin wangsa baru namanya wangsa Sailendra, agamanya Buddha. Kerasnya luar biasa sampai digelari Semaratungga. Tawaur. Nah, yang Hindu kalah. Pelan-pelan ini kalah, geser. Kenapa? Karena calon raja yang namanya Panukuh minggat. Timbangannya tawur pergi ke India belajar ilmu arsitektur. Nah, begitu belajar arsitektur, pulang itu dikenal dengan nama Resi Guna Dharma, arsitek yang paling terkenal. Nah, bangsa Sailendra karena perang terus, ini akhirnya sebagian besar bodoh, tapi menang. Menang, dan akhirnya Usbar menang perang, pengen bikin tempat ibadah karena perang atas nama agama. Lah begitu mau bangun tempat ibadah, karena enggak kepikiran pendidikan, enggak punya orang pinter, goblok kabeh. Akhirnya enggak bisa bikin candi besar, loh, arsiteknya enggak punya. Carilah arsitek yang disuruh untuk bangun candi Buddha. Nah, ternyata arsitek yang paling terkenal bernama Resi Guna Dharma. Itu Hindu. Nah, piye coba? Wangsa Buddha mau bikin candi yang ada arsiteknya orang Hindu. Yo kepeksa. Akhirnya Panukuh atau Guna Dharma diminta untuk bikinkan candi. Dibangunlah sebuah candi besar, candi Buddha, tapi karena arsiteknya wong Hindu, maka nuansanya Hindu. Dibangunlah sebuah candi yang dikenal dengan nama Sambara Budura, yang sekarang tersisa namanya Borobudur. Wah, bagus ini. Lah, saking bagusnya, tapi Semaratungga tetap ngotot, tetap harus Buddha. Hindu tidak boleh hidup di tanah mata parah. Tapi aneh ini terjadi. Nah, ini semoga kita jadi pengingat. Semaratungga yang anti terhadap Hindu itu punya anak perempuan namanya Pramodawardhani. Ya, Pramodawardhani ini jatuh cinta sama Panukuh yang Hindu. Mula wong Temanggung hati-hati kalau jengkel sama tetangganya, jangan-jangan anaknya saling jatuh cinta. Ini dedengkot Hindu, ini dedengkot Buddha, anti Buddha. Nah, kok punya anak namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama dedengkotnya orang Hindu. Ini bongko ini. Pak, kalau aku tidak dinikahkan sama Mas Panukuh, lebih baik aku mati, Pak. Sebagai orang tua nyerah wong anak semata wayang. Terjadilah pernikahan antara orang Hindu sama orang Buddha. Bareng dadi mantu, ya gelem ora gelem, karena ini pewaris tahta, ini perempuan punya suami, akhirnya suaminya inilah yang jadi pewaris tahta. Akhirnya kemudian ada orang Hindu menjadi raja di kerajaan Buddha karena perkawinan dengan anak raja Buddha yang anti Hindu. Jadilah si Panukuh penerus Semaratungga yang bergelar kemudian Rakai Pikatan. Nah, itu di sini. Habis itu rukun. Ya Hindu, ya Buddha, rukun. Nah, setelah rukun dari Jogja pengen membuat candi namanya Resi Kumbayoni karena yang Hindu larinya ke daerah Jogja. Matur ngerakai pikatan, Anda ini orang Hindu, walaupun sekarang jadi raja di kerajaan Buddha, tolong aku dibikinkan candi. Kalau enggak tak sebut. Nah, akhirnya rakyat dikatakan, ya udah tak bikinkan candi, biar anak saya yang menjadi pengawasnya. Akhirnya rakyat dikatakan, ngutus anaknya namanya Lokapala untuk membangunkan candi Hindu di tempat Resi Kumbayoni yang akhirnya dikenal dengan nama Candi Prambanan. Loh, akhirnya rukun. Lah begitu rukun, ternyata situasi di sini menjadi tidak terkendali karena gunung-gunung di pedalaman sini meledos, meledak-ledak di daerah sini, ya tidak terkendali, akhirnya bubar semua. Apalagi Gunung Sindoro sama Sumbing, ini gunung yang paling berbahaya di Indonesia. Iya, Sindoro sama Sumbing ini gunung yang paling berbahaya. Kenapa? Karena kalau meledak itu bukan ujungnya, tapi jebol dari bawah itu yang paling bahaya dari Sindoro Sumbing. Kalau Merapi meledosnya di atas, belum gitu, jadi kayak wong udunan. Nah, Sindoro Sumbing ini enggak, jebol dari bawah. Makanya karena model ledakannya seperti itu, maka kemudian Sindoro Sumbing meninggalkan sisa tanah yang sekarang menjadi tempat menanam bako terbaik di dunia. Ini material yang dari bawahnya ini menghasilkan tanah yang tembakaunya paling baik di dunia. Cuman orang paraannya yang agak bodoh. Punya bako terbaik dicampur dengan bako-bako dari daerah lain yang kualitasnya jelek. Nah, itu bako Jombang, bako Klaten, akhirnya melakukan perkawinan perbaikan keturunan di paraan. Nah, ini nanti biar dipikir sama Pak Wabuh karena ini urusannya negara. Nah, itu. Nah, inilah makanya kemudian hasil dari peristiwa ini Balaputra Dewa Wangsa Syailendra pindah ke Palembang. Nah, Wangsa Isana dari Sanjaya geser ke kawasan timur, bikin wangsa baru namanya Wangsa Isana, dipimpin Empu Sindok namanya, yang akhirnya jadi cikal bakal kerajaan di Jawa Timur. Itu loh awalnya kenapa orang Indonesia rukun antar umat beragama, karena sudah diselesaikan di kedua. Maka Balaputra Dewa ketika pulang ke Palembang tidak ribut masalah agama. Akhirnya Sriwijaya menjadi besar karena tidak lagi konflik agama. Yang di Jawa Timur jadi cikal bakal Kadiri Singosari, Kertanegara. Walaupun Kertanegara adalah penganut Bhairawa Tantra Hindu, tapi dia menghormati perbedaan antar agama. Zaman Majapahit perbedaan itu dikukuhkan dalam sebuah semangat namanya Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling menjaga antar agama. Makanya tidak usah heran dalam situasi yang sulit antar agama di Indonesia. Makanya ketika sekarang ada perayaan Natal, maka Banser jaga gereja. Itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Lebih-lebih. Makanya orang kalau tidak ngerti, karena situasinya sulit. Sekarang banyak orang membicarakan agama menjadi bagian dari konflik lah. Kalau sudah seperti itu, Banser kayak gini, polisi, ada kukam, apa-apa, turun tangan secara bersama-sama, jaga gereja. Nggak usah disalahpahami, itulah warisan asli bangsa Indonesia, upaya untuk menjaga kelangsungan berbangsa dan bernegara. Nah itu. Jadi kalau berbicara Temanggung sebagai sebuah masa lalu sebelum hari jadi, ini adalah pusat kota, pusat metropolitan tertua di tanah Jawa. Yang kemudian geser ke Majapahit, geser ke Sriwijaya, itu dulu pusatnya di sini. Ya itu makanya di sini ini pusatnya. Maka orang Temanggung dan sekitarnya ini adalah ya tipologinya ya gitu. Tipologinya orang sini itu ya kalau baik ya baik, kalau berwengsek ya berwengseknya luar biasa. Karena ini anak singa apa nih? Biangan itu memang orang-orang kuat pertama di tanah Nusantara. Kandang ini ngeyel, Temanggung. Dan saya belum pernah ketemu ada orang demo sesadis demonya orang Temanggung. Belum pernah menurunkan bupati, ono dokter, ono demo, ini orang Temanggung ramai, pasiennya sing nyontek sopo. Ini demo pertama, udah serem ini. Lalu dokter rumah sakit kok melu demo, langsung megap-megap gini terus sing dandani nyopo. Ini orang Temanggung ramai, bupati yang keberapa itu? Saya kaget nih. Lurah demo, camat demo, ya itu masih biasa. Ya dokter ini demo ya, rumah sakitnya prengi coba ya. Ini enggak Temanggung, enggak ada. Nah, gitu. Ini pusat dulu, pusat kekuatan dan pusat kekuasaan pertama. Ini yang menginspirasi berdirinya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ini butuh kajian dan penggalian yang luar biasa agar orang Temanggung tidak kepaten obor. Karena apa? Kita ini hari ini punya kebiasaan yang kemudian jadinya kita lape. Dan terus wayaloro, itu wayaloro. Kita ini seolah-olah pengen menghapus seluruh masa lalu sebuah bangsa. Koyoke wong Temanggung ora trimo ngono lho. Saya lihat ini, orang Temanggung koyoke ndak trimo nek dulu di sini ini pusat ini Hindu koyoke gak trimo. Anggere ono makam dadi wong Islam kabeh. Sampai angling dharma Islam. Iki koyo sampai umat ini. Kayaknya enggak ikhlas nek masa lalu orang sini itu adalah orang Hindu. Kok orang terima, ini makam wali, ini makam wali nih. Islam itu masuk ke sini itu setelah zaman Demak, lamuno awal-awal itu masih di zaman apa Syekh Jumadil Kubro itu sekitar tahun 1300-an. Nah ini semua mau dihapus. Wangrono, oh ini makamnya wali ini. Sing bangun desa ini wali. Ya sing bangun Hindu ini sopo. Gundulmu. Ini yang membuat orang kehilangan masalah. Masa lalu. Lu kan gitu cuk. Pak ini yang rono desa banyak ini. Wali apa? Begini, terakhir ini gua kabar ana jeneng ziarah nanti tenggene angling dharma ziarah apa kan ini gua wali wali teknologi angling dharma ini gua putra ini pun Joyo Boyo Joyo Boyo itu centurunan meriki. Mila angling dharma balik teng mriki goleki madosi petilasan nenek moyangnya. Sebab orang Jawa di zaman dulu itu punya kebiasaan mencari tanah leluhur. Apa? Misalnya orang sini dulu di bahasa kita menyebut nenek moyangnya itu Danghyang. Danghyang itu nenek moyang orang tua di Jawa itu namanya Dambiang. Sing sak niki buntute dadi eyang. Nek bleset ya ganyang. Iku mbah, nenek moyang wong Jawa itu bayine Dambiang. Kalau bahasa Arab itu Syekh, Syekhun, Jid. Nek ubannya banyak Syaiban. Banyak ukah. Wah, nek ukah. Loh, tapi orang Jawa dulu itu memang nenek moyangnya disebut Dambiang. Nah, Dambiang ini adalah segalanya. Apa yang? Nah, anak cucu ini diputu-putu ini. Ini aku boleh ada apa-apa, mau nanem, mau apa. Ini aku minta petunjuk pada Dambiangnya ini. Yang nek nanem bako niku bulan nopo ge saene. Oh ngene. Karena dereng enten Google. Mungkin dari sana kan nanya Google. Ibu-ibu pakai jilbab nanya Google tutorial jilbab. Sesuatu itu tutorial nyabut alis. Oh tutorial. Nyabut alis. Nah zaman segitu gak ada ensiklopedi pengetahuan selain poro dan Dambiang lo tak kok yang nazar tak apa lah. Apapun yang ditunjukkan oleh Dambiang ini menungso itu disebut pitutur yang harus benar dipegang. Lah pitutur sing tenan kudu dicekel niku namine pitutur ingkang dipun pundi-pundi. Sebab pitutur dipun pundi-pundi mula poro Dambiang diarani pepunden. Lah omae diarani pun punden. Itu sejarah orang hidup, bukan sejarah demit loh gitu. Sekarang itu dianggap ini sejarah demit loh. Ganyangnya demit. Wonten itu nyebut nenek moyangnya. Lah akhirnya anak putu ini kan terus suwe-suwe kapah. Tambah banyak punya kehidupan menyebar kemana mana. Lah begitu menyebar kemana-mana, punya kebiasaan apa? Pulang kampung mulai golek ikan yang dengan membawa oleh-oleh. Nah pulangnya anak cucu dengan membawa oleh-oleh ini kemungkinannya dua. Siji dan yang ini saya urip tidak no panganan monggo yang dipangan. Tapi kemungkinan yang satu nih wis mati. Lah nek wis mati panganane dibeto teng petilasan. Petilasane sebab napa? Sebelum Islam wong Jawa niku nek mati ora dikubur. Nek sing siji kelas siji niku matine ilang, namine murca. Niku kasta tertinggi. Murca ndak wonten ilang immaterial. Corone kaya avatar lah. Tidak menghilang. Nah itu. Nah agar bisa hilang ini kelas satu supaya iso hilang. Nah ini ku kudu ngelakoni namini pun Upanishad. Upanishad itu upaya meninggalkan dunia dengan menghilangkan jati diri. Contohnya Pak Wabuk begitu Upanishad pinggangon tadi bakul dawet. Nah itu Upanishad namanya. Agar tidak ketahuan ini siapa, agar tidak ada simbol dunia. Yang kedua nek niku sanggup terus ngelakoni namine kabumi, kabumian. Napa kabumian? Ngelakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku nek tambah didak-idak tambah subur, pengen menyuburkan tanaman dikasih bumi. Makanya cari cara hidup bagaimana hidup dihinakan niku namine kabumi. Tapi nembe nglakoni upawasa. Lah nek wis iso nglakoni upawasa, pun boten mangan, boten ngombe, pun boten demok bojo. Mandek di satu tempat, mangke imaterial langsung lap ilang. Lah mula Islam ketika teko kok gawa ajaran sahrusiam ora mangan, ora ngombe, ora demok bojo. Lah kok kaya upawasa. Makanya bulan sahrusiam diarani bulan puasa. Nah niku terus sejarahnya begitu. Lah termasuk ngoten niku terus lak ilang lah kathah sing gagal. Nanti gagal aja ilang mboten iso wis arep mimpes iki lak arep ilang eling weduse ngoten. Lah mula terus macet ajeng gedhe mboten iso ajeng ilang mboten bisa jadi jenglot utawa petoro karang. Mula sampean nek ana jenglot aja ditolarang, niku produk gagal mukso. Di termasuk niku sing akhire wong Temanggung mencari jalan lain, duwe ilmu goleki sing kira-kira ora nganggo mukso ning iso sempurna entuk ajaran Bhairawa tantra sing ngulangi pancamakara boten mukso tapi ngrogo sukmo. Akhire teng Temanggung muncul ilmu Bhairawa nglakoni pancamakara lanang wedok muter udo kabeh ngedep arak ngedep tumpeng ingkung menung. So, supaya sukmo ini tenang saat berengi ngerogol sukmo. Oh apa-apa peteng ini buakkan ini apa mawon wujud tumpeng, termasuk mengenai bersahwati tenang melakukan hubungan seks bebas sak belengeri, supaya pikirannya tenang ngombe ini arak mangki supaya ini sukmo ini lungawa yang bertenobah pakan ini daging menung menung sol. Itu upacara asli dianteng meriki. Nah, mula terus akhirnya wong mriki duwe ilmu ngrogo sukmo. Begitu ngrogo sukmo, sukmone lunga dijak nyolong jenenge ngepet. Sukmone lunga jak mateni wong jenenge santai. Sukmone lunga jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Akhirnya di daerah Kedu dan sekitarnya tukul santet peletnya ngepet. Dadi nek sampean pengin ngerti asline ilmu teluru kon di tim mriki. Nah itu yang akhirnya di zaman pengislaman gitu. Kiai-kiai dipangan kali wong meriki, mulai ditekak no kiai sing ra iso dipangan. Nah ini pun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi sing akhirnya kali wong Jawa diarani Syekh Subakir gitu. Lalu diuber-uber gitu, melayu teng Jogja ini kok parang kritis saking wetengene diuber maneh mlayu ngetan Gunung Lawu, mlayu ngetan Gunung Kawi, lari ke timur alas Purwo Banyu, lali diuber kali Maulana Ishak, akhirnya nyerah. Nah, minak sembuyu anak sing wedok diparingke kali Mbak Ishak, pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri, makame Gresik. Nah, sebagian mlayu teng Kediri nyembah patung Totok Kerot. Duber Sunan Bonang akhirnya ya wis muter-muter tetep ra opo-opo, aja udhok nganggo klambi sing apik, arak diganti edan biasa, tumpeng iku halal tetep mboten napa-napa, ingkung menungso diganti ingkung pi titik mantra krogosuk mau diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula terus akhirnya Islam teng mriki ketinggalan adat tumpeng tumpengan. Musyrik boten, boten. Sing musyrik sing asli Temanggung niku wau. Lah sing sak niki wis dibandani Sunan Bonang. Mula wong Jawa nek ngopo-opo ana tumpeng lah. Ngoten niku diceritakne sebab napa sak niki kathah tiyang ngaramno tumpeng. Nah, mula diceritani. Lah kok isih ngeyel takuken lambene ngono mah. Ndonga lene lho. Lah niku tiyang kelas siji. Niku matine niku murca. Mula nek murca ngoten niku ya oleh-olehe digawa ning ilake murcane ngoten ngono. Dang yang ini lho. Ah. Nek sing ra iso murca ya dobong nek ndek duwe. Niku kasta kedua, kasta kesatria. Nah, kasta ketiga niku wesia, pegawai negeri cara sak niki. Nah niku le ngobong ngenteni nek ndek duwe. Lah kasta ketiga niku sudra. Sudra niku biasane ra iso ngobong utawa digletakno wonten mawon. Makane terus tidak ada perabuan ya bosok teng mriku. Napa male kasta bawahnya yang namanya kucake yang namanya paria, ni pengemis. Pemene nek wong ngemelan ta digekke anjang-anjang terus pati ning ngono. Lah napa male ngisore niku ana namanya kuca. Kuca niku copet. Jadi tukang ngentik cara saat ini koruptor. Jadi apa deliknya kuca niku lah ngas kastangi sore enten namine mlika. Mlika niku maling tapi nek konangan melayu. Lah ngisore niku kan sing elek menaik kasta paling elek. Maling tapi nek konangan wani jenenge begal. Kasta paling elek namine candala. Lah digawe teng mriku. Lah tekane anak putih yang mengenosi baik yang hidup maupun yang sudah mati niku namine srok serata. Lah mula karo wong Jawa serata niku nek dilakoni jenenge nyat nyadran. Lah mula ana istilah nyat nyadran. Lah begitu nyadran moro ning petilasane diulangi wong mati ki ora mati le meng pindah alam saka jagat cilik jagat gede sebab diulangi wong mati ki ora mati meng pindah alam mula di online kali wong Jawa carane online merungkak danyang nini danyang nganggo istilah meru meruwi lah panganane digletakne mri mriku. Nah mulai tahunan ini saat ini kita terus budaya mudik lebaran itu. Lah begitu Islam teko Islam yang ngurangi aja laleke wong tuamu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bi iman. Nah itu tukano, nah paranono wong Islam kongkon ngubur lah paranono kuburane fazuruha. Begitu tekan kuburan dikandani wong matimu ora mati seurip. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un seurip. Sebab seurip berada di dunia yang lain mulo iso di online nopo ila ruhi ila hadro hadrati. Lah nek wis ila ruhi ila hadrati wong matimu yo gak ana panganan sing akeh. Wong Islam yo ngulangi wong mati kon gawake pangan panganan sak derenge Islam wong mati kon gene panganan geleh petilasane panganane nek wong Islam gak no panganan ning panganan de dewe supaya dadi sedekah mulo srodo nyadran disenan sedekah mulo kali para santri srodo nyadran istilahe dadi sedekahan utawa dekah dekahan wacana kalimah thayyibah jenenge klimahan anggere kiyaine teko ana panganan ana dungane Allahumma barik mawon mula teng kawasan wetan jenenge bari an dari gila iki masa lalu kita duwe kemanggung ini makane kula nuwun tak niki niki kula nurut to sedih ngono lho uji anggere desa danyange sapa. Oh, saya sopo, dengan sopo, wali lo, orang yang menguji. Kapan ni dulu? Kapan ni kalau kita tengok? Di tempikatan ni tu, kalau tempikatan, ni kole tiada pikat. Kan orang pikatan orang macam ni. Kan orang ni, ni kalau pun dia kalau menang awal, pakai pikat, pakai apa? Tiada pikat. Jadi kata siapa? Nisim betul Islam tengguku. Jadi lombian ni orang hidup, betul tengguku Islam puna. Sebentuk kiai tikat gundulmu. Kau sedangnya, nolong tinggalannya rakai tikatan. Nih sambil ni gagang ni, yo ape karpe? Karpe ki ape untuk menghapus jejak masalah, masuk isin lah, masuk wah masuk turunan Hindu. Karpe kan mahono. Wah gitu terusan sama, wah gitu terusan Syekh Sopo lu jono kan. Nek daerah lain mungkin bisa begitu karena daerah yang sangat muda, tapi nek kene. Oh, daerah tuwel. Mula desa ini arang sing ana wong ngerti karepe desa apa. Banyak desa di sini niki. Anu, desa niki pakai temanggung lawan. Temanggung niku artinya apa? Anggir uang takut ini saja jadi uang geleleng temanggung apa? Cuan temi tetap manggung ini ayo jadi ini terus kepada kucing itu siapa? Karena rana kok banyak ada yang temang oeng artinya terinjak-injak ya ini bahasa Cina ya uang dieng apa artinya? Ya diwantem dieng soalnya zaman gue orang Mbah Nasir dieng. Ini banyak sekali desa yang bisa ngomong arti ini. Nah ini gue suruh ngomong sama ini. Kalau mau melacak jejak, gue juga rapi, gue terus gue anggap bisa gue sih gue sesuatu. Ya seneng juga kan. Anak modelannya ini. Akhirnya kalau Gajah Mada, wis Islam jenengi Gajah Mada. Itu kan ya eneng itu. Akhirnya mandek diskusi nih gara-gara taklokno. Apa Gajah Mada ini? Yuk Gajah Mada. Lah iya Kang, Kang, aku ndongakno wong mati, polokno ra tutuk, mbok loke ra, mbok loke mus, mus aku gek ndongake le boleke musyrik. Lah kok kowe malah ngislamno wong mati iki piye to karepmu aku yo ngono. Yo, ngono kuwi to. Wis kaya anglin garmo itu masanya masih masa Hindu rasa desa Islam ke. Ini ya aku jeneng, ada jeneng Arab kita emang silsilah ya ada kan itu. Oh, Syekh Sopo turunannya Kanjeng Nabi mbun jenggawe Sopo jenggungu kan ya. Biar apa anak cucu ini tahu darah kita ini dari mana aku ketekan orang kocok mene Borobudur gaenane Nabi Sulaiman ini kan geblek mene kan ini. Waruh poro sopo panggonane ratu Sabah. Lha iki dijelasno. Diye apa Borobudur Nabi Sulaiman ngene. Lek jelasno nek kanggone wong bodho ya mesti cocok iki, cocok tenan. Karyane Nabi Sulaiman. Ke omahe nang ndi? Nang Sulaiman. Lha sing aran dokter ahli matematika, fisika matematika. Jadikannya Dr. Fahmi Basya ada sidine barang. Nah aku ditakut, aku takut jeng sing paling tuwek, kenapa? Saya khawatirnya cuma satu. Engkau yang bucah nom-nom ngambil kabeh nek niku teko gone Nabi Sulaiman 100 tahun lagi orang Jawa punya keyakinan itu teko Nabi Sulaiman, wong bangga. Oh berarti biyen ning gone para nabi yang tidak kalian pahami, yang kita tidak ngerti adalah begitu wis yakin ning gone Nabi Sulaiman, anak putu ning Nabi Sulaiman karek teko rene. Eh iki tinggalane mbahku iki, aku duwe hak ning kene. Sopo? Yahudi mate sampean. Yahudi iki ben teko ning kene mobile mawon apa-apa. Handphone teko Yahudi bangi teko ini ngejok menung sana mengono lo sampean digaduh lho lho lho lho ini kan ini kadang yang sepeneng bahkan kalau nanti betul ya ini ini kiting Nabi Sulaiman iya ini mbak terus-terus no itu anak putu ini diri lali ini bian karyanya wong Indo misal karyanya wong Jawa begitu diyakini karyanya Nabi Sulaiman tolong atas ke depan, tahun ke depan wong yakin, iya itu akhirnya anak putu ini Nabi Sulaiman si teko-teko ini tinggalin baku enggak tau bongkau sampe ya nah jongono, ini loh ngeten-ngeten ini dicekel ngono, lah kita ini kadang orang terima cah sebelum adanya Temanggung, Temanggung ini ku anyar tuh sebagai sebuah kabupaten wong ini ku eranya Pangeran Dipo Negara, ora pangeran di Ponegoro ini saya 830 kok selawe tekan 30 itu kan eranya perang Temanggung yang paling saya 830 dari pula ini maknya ini dok serbuan sekolah diceritani Pak Bupati hasil penyerbuan dari pasukan di Ponegoro akhirnya itu diserbu mana kali lon Londo, ya sekitar 1832-33 itulah anyar nah itu kan baru ya ini tapi saat dulu Temanggung ini sudah menyimpan sejarah yang sangat panjang ya itu aja ditutup kan sebagai sebuah kota administratif hari jadinya memang dari si itu persis kayak NO maksudnya NU ini mulai tahun 1966 tapi sebagai sebuah ajaran tanahnya ke zaman Kanjeng Nabi Indonesia ini merdeka tahun 45 tapi menungso yang manggon yang kene ke zaman Nuraenak yono sampai yang dijenengi lahir 12 apa 12 Desember ngono dijenengi Galijo ngono tapi yang gawe itu sangat ngulang sebelumnya ngabur aja orang kok gawe kan dijenengi itu buat dan prosesnya panjang nganggu mutah-mutah, nganggu mencret-mencret nganggu mateni listrik itu 9 bulan sebelumnya. Jadi sing jenenge kelahiran itu hanya proses keluar tok, ditengeri dengan nama hari lahir. Tapi le gawe le mateni listrik kepiye, sak durunge le pacaran nendi, berdua berjalan. Engko nek kowe iki kok bocah e kocluk, iki prosese mbiyen meksa. Ngono lho. Iki kok dadi ngene. Kok dadi pulang tek kapur sekilo ora nyantol blas. Kowe iki gawe mbiyen ngantuk. Ini pengaruh panjang. Kenapa Temanggung jadi seperti ini? Ini sejarahnya panjang dawa. Ngene lho. Nah, makanya Islam itu selalu mengajarkan gitu, Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, tapi Nabi sebagai penutup para Nabi dicekeli petilasannya wong bi yang jenenge Ka'bah dicekelno Nabi, karena Nabi adalah Nabi penutup, dicekeli Ka'bah supaya nopo tidak hilang sejarah masa lalu lalunya, sedangkan Ka'bah adalah inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarokah. Islam Medine pas Nabi umur 40 ning sing dicekel Nabi usianya seusia bumi, seusia menungso. Cek tambah ora lali. Mulo akhire Nabi Muhammad kon napak tilas sejarah masa lalu dibangun Nabi Ibrahim, tengeri jenenge makom Ibrahim, dibangun karo Nabi Ismail, tengeri jenenge Sijil Ismail, direwangi karo wong tuane golek banyu mulya mlayu, tengeri Sofa Marwa, direwangi mbalangi setan, ditengeri ngangge Jamarat Ula Wusta Aqaba. Cek ora lali nek sampean umat Nabi bagian dari masa lalu, maka Rasulullah disuruh ibadah haji, menapak tilas sejarah masa lalu. Nek lahirin Nabi 12 Rabiul Awal 571 Masehi, tapi sing dicekel Nabi inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil 'alamin. Ini ya. Ini lho namanya bahwa Jawa terus hari jadi. Lah sak durine lha dadine dodol. Subuh tapi ngarit lengguk-lengguk belanja apa? Belanja glepung, belanja minyak apa, belanja pancine, belanja minyak gorengnya, belanja gula merahnya, itu dua hari sebelumnya. Tapi kok iso dadi gula merah? Linggawe gula merah kapan? Seminggu sebelumnya. Jiku itu kondi tekon aren. Arane ini nanggur kapan? Wisuk biyen meneh 10 tahun sebelumnya. Lha iku bibite tekan di teko aren yang sebelumnya. Lha iku terus ngono. Lah kok sing sak durunge, kok sing sak durunge sing nanggur sapa? Mbuh saka menungso, mbuh saka cobot. Ora. Loh, jadi iki dadine administratif. Apa sampeyan kok ireng? Sing gawe biyen mesti kulit ilang padha mawon. Sing produksi ya kaya kula barang niki. Nggih, nek sing produksi pesek, mesti pesek wong ngene. Nggih, nek sing produksi kok cilik-cilik, ya metune cilik-cilik ya ten niku. Nek sing produksi kok wahyu ganteng, lah niki metune. Ndak ada hari ini tiba-tiba tumbuh. Maka kemudian merangkum Temanggung itu adalah merangkum dari sejarah panjang Temanggung lagi sekarang. Ngono lho. Iki itu kan diurut sing gawe sapa biyen arene. Ya Gusti Allah, lha nyempuh kene kene kapan? Ya sak durunge Nabi Adam. Ya sak durunge Nabi Adam kok isih ono, ora dipangan kok ya isih tuwono tukul terus. Lha ya ngene iki lho. Ini memaknai hari jadi mulai sampai anak jadi bupati tanggal kira jenengan jadi bupati tanggal jenengan 24 September nikah jadi bupati, ikut peringatan hari bupati. Tapi dia genak-genik karena Pak Hadi itu setahun sebelumnya. ngene genak genak genak genak genak. Lha kok iso genak genak genak genak karena masuk kepada napa? Kepada ruang politik. Lembut bukapan. Lha kok iso mlebu ruang politik ya ono partai politik. Lembare partai politik iki kapan ngono tuwa-tuwa. Karena kok iso mlebu partai politik? Eh, sekolah kok. Lha kok iso sekolah iki sekolah kapan? Dipiyen kono. Lha kok iso sekolah di sekolah ana wong tuane. Lha cilikane nang ndi? Ning kono. Piye-piye? Ya golek citel barang iki ngono iki ra. Iya. Tapi yang diperingati adalah jadi bupati. Bupati lho ini gila ini mula uang ini kadang saat ini gak atas yang terus akhirnya kepaten obor karena kepingin kita api moh lu ngono masalah lu nih dihapus api lu suruh temanggung ini merapikan yang ngoyong-ngoten nih uang gerono makam wali gerono makam wali wali akhirnya sesuk temanggung kota wali deh dan gua gulai wali wangel orang umum kok wong wali niku ndelik kok. Napa meneh wali Jawa. Wone ilang karek wali Jawa. Wali Jawa niku mboten gampang. Wali paling ruwet kuwi wali sing manggon ning Jawa iki. Soale agama sadurunge Islam niku Hindu niku nek tambah mulya ora ketok simbole, dihilangkan simbolnya. Lah sing mlebu ten mriki niku tasawuf iki tasawuf yang menghilangkan simbol. Jadi wong iki tak apik. Tambah ilang simbole. Mula wali-wali takoni ora ngaku ning kene lho ana wali. Sebab napa tarekah sing mlebet teng mriki sebelum tarekah-tarekah yang ada namanipun tarekah Maulamadiyah. Tarekah Maulamadiyah niku sing ngedekaken namanipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Niku wong tambah apik, tambah ora ketok apike. Misalnya contohnya apa? Turu masjid ini sembahyang sampai di lelok orang sak kantong ini bocah kurang ajar yang turu masjid orang sembahyang kuat orang padahal gak ini sembahyang ini ngenteni rakyatnya uang lah ketika dia sholat rakyatnya uang itu kok ya terus kuat orang di bocah yang tahu sembahyang padahal gak ini sembahyang untuk menutup kebaikannya dia menunjukkan kalau dia tidak sembahyang nek beda karo wong sae iki ora sembahyang sesuk teko ngarep dhewe wah kebak ngene wae aku kuat Maulamadiyah niku ngoten niku sesuk kok konangan sembahyang nang ndi nggawa botol arak sapa ta ya ora ngombe nggawa botol arak ngene iki sampe sakane wong panjen kae setan ngono lagi kuat ora tetep apik ning dilokno setan karo wong. Mengko nek mati biasanya wong-wong wali-wali Maulamadiyah niki jasate didumloro, jasate digeleng ngisor liang lahate, nyinggile niku diparingi batang celeng. Dadi nek ana wong kaya ngene iki, begitu dibongkar makam bumeng dadi celeng niku yang Maulamadiyah. Ora kuat sampean nglakoni niku. Lah wong-wong Maulamadiyah niku duwe ilmu namine maul hayat, akhir kehidupan. Kehidupan lah, niku iso muta mati bolak balik lu ngomene mati mare lu ngomene oten niku. Mula makam wali ning Jawa niku beda macem dan itu terjadi 1300-an bukan kok terus zaman Angling Darmo lho mboten. Nah, sak bare niku tareka sing mlebet namine tareka Akmaliyah niku gene Ibnu Arabi. Tareka Akmaliyah niku tareka nyang-nyangan. Sampeyan nek wani monggo iso saritin dikongkon syahadat tim syahadat tim boten syahadat boten wakhir begitu pitung tahun dikongkon syahadat terus gelem ning melayu menek kelompok asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah awake ditibake kon dhuwur kok kok kabeh ngarani saritin gendeng wong kokon syahadat kok malah bunuh diri tapi begitu liyane dhek tangi bareng tangel-tangel ngene lho kula mati den ya ora lho no. Mesti kok kon sadat kok malah nibake awak kok ndur klopo ya jerine aku iki kudu yakin sik Gusti Allah yen ning tenan apa ora kok nek wis ngene iki wis tak jajal ana tenan Gusti Allah ya kuwasa tenan mulo saiki aku ngandel nek pangeran ana wani sampean nyacak ngono niku bareng kok aku ya wis ngerti jaten hutan niku kobong Sunan Geseng kok wiritan ya hayu ya koyum teng mriku ya hayo kul ya hayo mbok waca ping pira begitu genine kok teko ning karek nyang-nyangan yakin di wiritanmu ya hayo ya qayyum nek menungso ru dilindungi Allah kanthi ya hayo ya qayyum Gusti Allah utawa genine ngobong wong nek kira-kira ora yakin gek kobong nang mlayu iku dari Muhammad ya niku misalnya sampean sak niki iso latihan saged ngacak mawon teng dhuwure sepur wong ana nateng riku 3 taun maca la haula wala quwata illa billah sampe 3 taun nek wis mbauke kecekel manjing yakin karo la haula ana sepur teko dibeng ngawon la haula wala quwata illa billah nek sampean manjing kubur atine tekan niki sepur mesti mandek sak gara-garane mbobane kempes mbung iki mandek. Tapi nek kira-kira gegeke tabrake nang mandi yo. Niku akmaliane lho, sampean nek wani. Bojo kok cerewet wiritno sumumbuk mun umyu wallahi. Lan nek mungkin nek kira-kira kok diwirit sumumbuk mun umyu. Terus yakin begitu bojone sumumbuk mun. Nek yakin tenan mesti cepono. Nah, nek yakin terus gigit terus ya. Ya tambah cecek-cecek sama lagi wong ora sadar. Ora sadar dak nyata. Dari kok mari ya. Lah mule wong Jawa niku kata sing duwe ilmu aneh-aneh niku hasil usaha. Ngerti lho. Kira-kira mesti iki lah lepas gulu. Nah, iki wacakno wa ja'alna min baini aydin sadda wa min khalfin sadda. Engko nek wis manjing yakin di pedang ketok wong utawa wa ja'alna min baini aydin sadda. Selawatan ngene iki. Sampeyan kan yakin ya. Nek selawatan iki ra tau ditolak karo Gusti Allah. Ngene kan aku ora. Ditolak apa ora kan ora ngerti. Yo, ngerti lho. Iki niki sampeyan lagi ya. Terus Kanjeng Nabi niku rahmatan lil alamin. Berarti nek rahmatan lil alamin apa wong sing ning donya mesti seneng selawat. Sampeyan tau nyacak dulu. Buktekno. Jadi bukti lo terbangan orang lo sing belok neng pinggir kali sing paling serem sak temanggung berdet leh sacaan gua sama ini sing bukti lo aman terbangan tuh tang tang tang ya nabi malam sedino rao no popo hari kedua petang puluh dino nih cacak nih ya nabi salam alaika aku nek sampe wis manjing teko sampean mesti ro iwak mumbul cing ngene sing wolatan wedi wolatan ruko sujud sampean mesti ra iku wong kula wis tau ngalami ra ngene iki tapi aja kaget terus gendruwo melu selawat selawat jam lagi lenge lemula tiang rumien ini suara gonge kadang pesih dirungokno karo wong saiki napa mending masuk ke frekuensi yang lain nah, sampe rung tau nyacak mulu kadang selawatan malah ngantuk ono sing ora trimo apa aku selawatan ra berguna nang ora berguna omong sok kita wong sampe aku mulai kebagian nutuk tung ngono kok tunggu nombok, wah itu ramutu tenan uribu masuk rombongan mengutuk tunggu nombok nah ini, lalu angel baru kemudian masuklah toreko-toreko yang bersifat toreko jawa jawareh caca ini aku mulak lo, caca yang kuat-kuat ini rumien sampean misalnya pengen dikir, cacak ayolah, ayolah, ayolah, ayolah, ayolah, jodohnya gak ngecok boleh wit gede, kira-kira ayolah, ayolah, cacak ini uloh itu kok eh, kuat di keyakinanmu nih Allah utawa nih uloh itu ngelak uang nek ora ya nek iya kenan la ilaha illallah minggir minggir kok ulangi sampean ngerti nek ombak ning melepno wong parang priku kuwi kok ya pengen nyacak ning ngene Allah kuasa tenan maca la haula ning dhuwur la haula la haula la haula. Nek wis 3 taun apa 2 taun manjing la haulamu ombak teko nyemplung. Nek yakin la haulamu wis manjing mesti munggah dhewe ombak ngerti diunggah nyemplung ngono. Tapi nek men gegek mati ya cah nyemplung. Itu aku melihat mula kadang ngono ana sing takok opo di mati ku ora ana kesaktian ketebalan ra ana ya nabi yo nganggo kesaktian nganggo ketebalan nabi iki mulyo tok jenis nabi yo nunggu kae jenis lunga lha tareka berikutnya tareka lha niku mulo nek melacak sejarah kekuatan temanggungmu lu butuh tim besar. Tapi kalau mau mengangkat sejarah Pangeran Diponegoro, ya mulai nih. Apa kabupaten dan diawali dengan perang Diponegoro, ya mulai nih tahun 1800 selawe tekan 1830. Tapi menjadi Temanggung, menjadi wilayah ini lawas tewek ini gitu. Nah, cara-cara seperti ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena orang kalau ngerti masa lalu tempatnya, dia akan mencintai masa lalu. Masa lalu ya lanek sampean wis gedhe nek tinggalane wong Hindu, sampean pengin minggat ae teko Temanggung. Wah, Hindu yen pindah. Oh, lho pinggirane Demak kono karo wong sing mbubak alas Sunan Kalijaga, Raden Fatah. Ini kan pelan-pelan ya, Mbak. Kita ini pelan-pelan dikikis kecintaan kita kepada bangsa dan negara dengan cara apa? Dengan cara cerita-cerita yang tidak berangkat dari awal. Kabeh dihapus, rutumpeng dihapus, duwe gendera merah putih mau dihapus, genti gendera tauhid kok karepmu. Apa yang salah? Duwe Pancasila arep disalini khilafah, duwe rambut ireng diganti rambut abang. Wis anane diganti ono pitik gede pitik bangkok. Pelem gede apa jambu gede titik jambu Bangkok ana kunci sampe nggo ngiwonengen kunci Inggris sing iso karek gula Jawa wis ngono dilokno menyebabkan diabetes terus aku lagi iki dino apa ora yo kebet tapi kita ini gak punya apa-apa sama sekali ngene ngendi apa-apa kaya seolah-olah kita ini bangsa yang baru muncul dan harus dihapus dengan sejarah masa lalu. Lalu raja Cina kuat karena ngerti masa lalunya, Islam kuat karena diajarkan masalah lalu. Saya ini karena mau ke orang saya ini dia apa ya? Syrik binaan ini gamelan syrik padahal itu tinggalan bangsa ini. Dan kita sebagai sebuah bangsa tidak malu-maluin orang kok ngisi-ngisi orang. Kita punya sejarah yang sama kok. Orang Eropa ada cerita cinta jenengane Cinderella. Kini ada kisah cinta jenengane ande-ande lu. Lu apa? Kuat Cinderella, bawang putih, bawang merah. Kisah cinta kini ada namanya pun apa? Ande-ande lu mau. Kalau ada cerita Bandung apa? Samson kini ada cerita Bandung Pondok. Oh, so, kono dhewe crita pura-pura ninja kene dhewe crita kancil nyolong ti. Kok kok ape. Iki kok sampe akan ngeten iki teng ajenge presiden. Di depan Bapak Presiden saya sampaikan jangan pernah malu menjadi bangsa Indonesia. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Tapi kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang matang mampu membuat alat musik dari logam. Jangan malu. Ini sih tak sampai nongor-nongor. Usah dengar ini belok ini. Kita kenapa malu? Wong Inggris di rice, wong Arab di rus. Wong Jawa duwe nek isine ning sawah jenenge wine. Nek wis gedhe jenenge pari. Nek wis dipanen jenenge gabah. Wite jenenge damen, sisane jenenge dedeg. Nek gilinge digiling jenenge beras, gilinge cuwil-cuwil jenenge menir. Dibuntel godhong lontong. Dibuntel janur kupat, lonjong pitik lepet. Bubur-bubur bubur. Silite gosong lali ngangkat lipit. Lali ora kepangan garing akeh lho. Kono ming rice rus. Kenapa kita menjadi malu? Niki lek iki wong dibikin piye carane isin nek dibongso. Seolah-olah ini malu, rai urun, lokok. Jangan putih ini malah apa? Itu pun ada di sambung bawah orang. Temanggung, ojo ngasih nganggo kantok yang ra cocok. Ojo woi awak itu gendu, ojo nganggo legin. Iya, engkau sampai nek ngoco pangling, kok awak itu gendu ini. Akhirnya sing digolek iya obat pelang pelangsing neng dia sing pelangsing ke awak ya akhirnya sing teko bakul pelangsing pelangsing ya murahan ya begitu sing teko gawa pelangsing murahan sampean mangan petengi loro kena asam lambung akhirnya asam lambung merajalela di sini tapi saking kepengennya ayu nganggo tapi akhirnya tetep ayu begitu wis langsing masalah terjadi nopo kulitnya kurang putih waktunya dibaikin. Begitu wis dibaikli ana korenge kok ana alat penghilang koreng akhire jan dadi apik alus lucu ana apik akhire nganggo klambi keleke ketok jenenge you can see kamu bisa melihat ngene tapi dadi ayu tenan di rambutnya di abang-abang kacamata meneng ndung-ndung wong lanang sapa sing ra seneng delok wong wedok seneng aku ya seneng. Kalau kurang pas, sandalnya dijinjiti. Akhirnya mimpi ini, Masya Allah, gandeng wedok ngono, ya top yang nengno. Tapi begitu mana ragelam nisani, ngono, wala itu koro. Ragelam nisani, akhirnya begitu ragelam nisani, pas rake sapi. Akhirnya anak itu sani sapi. Ini dikajang, kokor ngaji, mah, ngono. Ini, ini ternyata ini, akhirnya kenapa? Orang gelap nandur mbak mbakku, usah ini ngomong kok nek linut mbakku akhirnya ngomong, ini butuh mangan sesuai pakan entek bareng pakan entek, akhirnya sawahnya didol bareng sawahnya didol, dini entek lah terus nanti menggat nang kuto begitu tekan kuto nyambut gawe apa? Yooo, sudah saya uripin ya saya ngayu itu didol, koleh sini didambal ini didol randi apa-apa akhirnya apa? Pengambil alihan alat produk produksi dulu ini pikir mula kuncinya ini meruntuhkan bangsa wedok sih karena orang wedok itu cagai negara almar atau aimadul bilad idha soluhat soluhal bilad wa idha fasadat cagai ini unik ini bangsa negara. Makanya pemerintah kalau mau membangun bangsa dan negara bisik membangun wong wedok. Dahulukan pendidikan perempuan nek wedok e apik, tetesane mesti apik kabeh. Wong lanang ora kanggo. Apa wong lanang ini tepana 5 menit mayu. Tapi anak niki nang nggone ibu sanang wulan ning nggone weteng. Baik buruknya anak tergantung selama 9 bulan itu apa? Asupan gizinya apa? Sing lebih itu cerita apa? Rong tahun ini suami anak tergantung ibu. Nek ibunya pinter, anaknya dongengi cerita sing gede-gede. Nek ibunya rapati pinter, dongengi kancingnya wong timur. Ini betul-betul, kuncinya dunia ini betul-betul kulo. Kulo ini apa? Nek gaya tok nek urusan generasi nek nuturi pinter kon ngelakoni bongko wong lanang ayo ngiringi anak ya wong lanang 5 menit itu dihiru nek wong edok 10 jam miring kuat meteng sangang ulan ya kuat orang mengkurep wong lanang kon gembol beras 2 kilo senarik api semulet nyumi ya itu sembrono, jauh anaknya jauh rumah kau gagah yang nuturi pinter anak nangis yang tangi bisik sapa mbak mulak anak-anak ini digendong boknya mbak kaya ngerti ini loh ini turu kadang anak dicengkirin sih karena plek ini turu ya bapak ini salah-salah ngehek ngono ya waktu lalu aku tahu nyacak kan men, aku tahu nyacak ya dadi mbok kula wis tau nyacak dadi mbok. Bojoku lak seneni gara-gara omah iku keleran sakanane. Bojoku niku ngomong yo wani. Coba masing dadi wedok. Ya aku yo wong. Ya aku dadi wedok. Bareng ngono niku bojoku sangone 10 juta. Ning jam 2 bengi lah ngrumo aja bali sik. Engko dak anake wis tangi, dadi begitu jam 2 bengi mulungo sak kanca-kancane jajano sak mblengermu. Iki 10 juta nek kurang telepono tak tambahi. Aku tak nyacak dadi mbok. Ya Allah, bojo kula lunga anak kula tangi turun nangis golek ibune. Wis mulai bermasalah dalam kehidupan kula. Niku cepat esuk. Ana sing ngising. Ana sing metu kok kamar niku pempese dicengkiwe ngeten iki. Ana sing ngene-ngene. Ya Allah, teh yo. Iki lagi setak jam pagi pertama. Ini mumet gak sekolah dulu. Nih semua tadi orang-orang itu kembali di kapean. Mulai itu, wih bareng ngono kayak yadus. Sing kosoan salah, banyu nih kepanasan. Tulang keliru, piri di tincal nang. Itu ngalami, nyacak jadi bapak, jadi mbok nih. Pengen tincal nang, ditulis. Ya Allah. Terus ngakulim sekolah, karena mbok nih rambok. Mau sekolah, weh begitu mau sekolah, ya Allah. Ono remote TV dibanting, ono AC dihala yo, yang ono blistik dicoret-coret no tembok. Weh ono blok dikisarat-sarat, ono ngompol, ono ini, ya Allah. Ular, buju ular, di aman, biye mas terus no. Bisa, wong kadung, kadung wong lanang, kadung harga diri, ke? Iya, tak terus nang. Mereka bisa merolas, kulon itu mbak sekolah rosan itu setitu, gitu. Ya Allah, begitu jam loro, kulon telepon bojo kulon. Dik, mulih. Lempar handuk, mas. Bojo kulon tekel, rangkul, tak ambung tangannya ping pitu. Karena aku sudah tahu nyeneni bojo kulon. Wes ora sak karepmu. Kula nek bojo kula niku nek ngomel, kula wis meneng nek trimo meneng ngene tak anggap wong wedok nek ngomel iku buang sampah. Wong lanang tempat sampah aja ngasih ditutup sampah engke ora karep. Ngomel meneng nyacak lho ora kuat. Lho, makanya generasi niku bangsa niku urip ora apa jare wong wedok ora wong lanang, mula anak niku nek oleh milik mati mbok apa mati bapak, enakan mati bapak. Ini oleh milih lho, ini bapak mati apa mbok mati, oh bapak ini urung-urung petang puluh dino ini boleh babon yang ini berarti ketika kita berbicara bangsa komponen terkuatnya kata Rasulullah yang wedok mulai kan nanya dua anak wedok didik sing pinter oh wedok itu ini bodoh urusan tawon mawon masalah ngerti ini masak gule tok. Esok sore gule oleh telung ulang setruk bujune. Kiki dari suri sama anak. Nggak tahu nih ya dari suri sama anak. Kono. Tak karepmu kono dewe. Anak dijak opo kono, rekreasi kono, renang kono, karepmu. Sakit bujuku ora tahu tak seneni sampai lemu. Lagi ini ketika kita berbicara bangsa ada komponen sejarah masa lalu, tapi komponen masa depan tergantung perempuan mulai ngasih keliru didik wong wedok wah anake konsep kabeh mulai wong lanang pinter lo boleh babon yo elek-elek didik rapopo sing penting pinter angkrem yang kok nek babone angkrem sampean kudu pinter nyambut gawe wong wedok itu kaya sawah. Sawah ini kudu ditandur, tanduri. Lah sawah ini ditandur ya aja diobong, tandurane mati. Mula wong itu aja diseneni, awake panas. Didik anak ora tenang, sawah kudu dibanyoni, mula wong itu kudu dicekeli duwe. Ini prinsip hidup kula ten rumah tangga kula. Ini wetak wabuk. Ini prinsip rumah tangga gue ya, pokoknya gue selalu di sekolah lah. Gue ratau takok duit, gue ratau takok. Gue kuliah dulu. Apa, gue ratau butuh apa-apa. misale apa tamu gawakno. Kuwi ora butuh apa-apa, lungo rene ngene ya ana sing nyupiri sing ora mikir wae. Ini dhuwit ya ora ana. Lu handphone ngono ya ana sing nukokno. Dadi kuwi ora apa-apa butuh apa-apa. Ini dhuwit 1000 ya ora butuh kula, mbendi ana sing ngenehi. Ora butuh rene wae to. Mula wong lanang nek dhuwit 100.000, ojo dicekel dhewe, cekno wong wedok. Wong wedok nek cekel dhuwit 1000 manfaat. Sak keluarga ngrasakno wong tukokno uyah. Ini makanya bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa-bangsa yang sangat menghargai perempuan wedoke dimulyakno metu anake pede duwe mbok mulya yene mbokne ditempilang-tempiling akhirnya terus lagune sedih sabila diinya dirimu ya ala ditasi wedok itu kuat, itu gagah, itu seneng uripe. Lah tugasnya wong lanang ini nyeneng mau babonang angkremis mau unuk tuh. Kalau sampean seneng mau babone tetesane ape a ape. Oh cocok malah babone angkrem tinggal ngeladung babon liyo. Mungkin itu mulai ya ayuhan nasi menungso. Inna kholaknakum min dzakari wa un. Tadi disik no urusan lanang we itu nah, waja'alnakum syu'uban lagi urusan suku waqobaila bong bongso lelaki kan iku sampean iso mulia inna akramakum indallahi atqa Allahum ini gak iku wong lali kok pokoknya perdana itu jelas ini sesuk ini wong wedok meteng ojo ngasih kurang susu ojo ngasih kurang sayur ojo ngasih kurang dah gaduh anak itu tersalah tolo-tolo apa-apa ojo kok ngomong malah di keimangan anak itu mengkeng autis yang apa itu maka negara-negara maju yang dibisik mawe mawe dok lanang rapati penting tapi ini harus merusak bangsa rusak wedok mulai saat ini bisa kita lihat bangsa-bangsa ini mulai rusak wedok iklan nopo mawon wedok sampai iklan tek wedok iklan semen wedok iklan lanang arek loro kae ndas loro karo mencret niku ini loro kang dipangku mbok nek ngene iki niku ben sing iku bapake lalu nang ngene wong kula niku wis nyacak lha kula niku termasuk wong sing wis nyacak bagaimana bangsa itu bang. Komponennya banyak, hari jadi menguatkan bangsa, mengingat masa lalu menguatkan bangsa, akhirnya tumbuh rasa cinta terhadap daerahnya masing-masing, dan itulah awal hubul wakon minal iman. Tapi ini misalnya digawe seneng karo bangsa ini, apa wae elek, ini elek, dua merah putih elek, padahal merah putih biar perjuangannya kayak begitu berat, pengen dua merah putih mau ngasih perang, ya lu nyawa. Saiki merah putih nek ngene-ngene tok emah lho. Iki mesti zaman perang babuyute bandar gadu. Bambu runcing turun dari taraan mendunia iki perkara apa? Belani bong bangsa. Lho kok saiki ngono? Lho kok kene lho. Bambu runcing iki dadi dicepno nang tengene Londo iku niku. Dan dokumennya masih ada di Jerman. Betapa tank-tank ini dicepi karo bambu runcing. Runcing, mula wong Jerman isek mikir Arab nyerang Indonesia mikir wong Eropa, wong biyen wet tank iso dicepi apa meneh saiki padahal kuwale saiki aja meneh kok ngecepi tank ora ana sing kuat melek arek udah tutut mawon nek dokumene terus tank iki diangkat ini hitung muternya tadi isih enten. Ini dokumen-dokumen perang dan itu gak dipublikasikan karena itu menjadi aib buat Eropa. Tank ini cepit ngono. Termasuk tank sing mereknya jancuk niku ya niku. Ya terus ora boleh lah ana pisian jancuk. Niku lah tank asline. Tank itu agak kecil, senengane mlebu kampung bedini wong. Ya akhirnya ada yang jantuk, ini aku mebu wang siapa ini jantuk aku mebu ya akhirnya terus jadi pisuan jantuk jadi aku gaya, ini aku pisuan western ini pisuan Eropa ini jantuk, ini aku tank kaya wong mriki diberasu asu kira-kira diberasu masih nama yang teniku ini mau dober poro tua tapi suami koro-koro moro tua iya bangsa ya kita nih alhamdulillah manggon teng temanggung punya bangsa dengan cikal bakal utuh yang sangat kuat dari berbagai dinamika dan sejarah. Temanggung boleh lahir di tahun 1830-an tapi budaya cikal bakal struktur kekuatan Temanggung ada semenjak sebelum adanya bangsa Indonesia. Ku tekan mulai jolali ya sing indi-indi mulai kata-kata iku seh sopo iku sopo ndak iku gai-gai tok malah tadi pekara ya. Nah inilah yang bisa kita lakukan, semoga nopo mawon sing dilakoni siang niko dados penguat kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Fatihah. Ya kenal itu yang sahabat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim dan na'iman dan syahidin dan yuafsini amal tafi mubidah ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi dijalil sikal karimi wa'adu bin Sultan wa maslah alayhi nafudu hara adusin bi hikmati kawan salamu ya rahmatat berakilna wa nizini dan jalil ikram bilmuka ya Allah ya Allah ijalallah jenadu riyatina Alamin dan ahlul alim khairah ibadah al-Quran sunnah yang menerima. Ya alaina ummahatina masyayikhina ibadah jadajil masyayikh temanggung alladzina sabakuna bimahu mawfir lahum warhamhum wa'afima wa'alim lama latahrimna ajirahum wa latafinna wa'alim wa'afillana lahum lama jaman qabrum wa tamir adil jinan wa lama jaman tamir jaman al-Qubur dan ilahi wa'ala Muhammadur Rasulullah wa abdiya Rasulullah ma'in irji'a ila rabbika radiyah tamar ubiyah ادخلي فعبادي وادخلي جناتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد الزيارة تشدو في الليالي المولدين